الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إخواننا الكرام رحمني ورحمكم الله Pembahasan terakhir yang kita sebutkan dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni tentang apakah akhlak itu merupakan suatu pembawaan yang dipilahkan dengan jibillah ataukah akhlak itu merupakan hasil suatu usaha, yakni upaya. Upaya atau usaha seseorang untuk mendapatkan akhlak atau memiliki akhlak tersebut. Maka jawabannya, bahwasannya akhlak itu ada yang merupakan jibillah, pembawaan semenjak lahir. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang semenjak lahir ia memiliki suatu perangai atau suatu akhlak. Tetapi ada pula yang baru bisa didapatkan, diperoleh apabila seseorang berusaha untuk mendapatkannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil tentang hal itu. Artinya apa yang beliau nyatakan ini berangkat dari sebuah dalil, yaitu hadis tentang Wafdu Abdul Qaid, yaitu delegasi atau rombongan Abdul Qaid yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada Asyad Abdul Qais, inna fika khallataini yuhibbuhumallah al-hilm wal-ana. Sungguhnya pada dirimu ada sebuah atau dua akhlak atau perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm, kelembutan, wal-ana, yaitu kehati-hatian, tidak terburu-buru dalam bersikap. Kemudian Abdul Qais menyatakan, wahai Rasulullah, apakah aku ini mendapatkan dua akhlak tersebut karena aku berusaha, berupaya untuk mendapatkannya, ataukah Allah memang menganugerahkan kepada diriku dua akhlak tersebut? Dua pertanyaan atau satu pertanyaan yang mengandung dua hal yang dinyatakan atau yang disampaikan oleh Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari adanya kenyataan seperti itu. Nah, kalau seandainya akhlak itu hanya satu jenis saja, ada yang atau hanya berupa jibillah saja atau iktisab, hasil dari sebuah usaha saja, maka tentunya Nabi alaihi salatu wasallam akan memberikan kelurusan. Ya, bahwasanya akhlak itu demikian atau akhlak itu demikian saja. Nah, tapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mendiamkan. Ya, mendiamkan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, ditanyakan oleh Abdul Qais. Maka ini menunjukkan takrir dari beliau. Ya, karena memang ada akhlak itu yang manusia itu mendapatkannya dengan usaha, tetapi ada pula yang dia memang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah memberikan anugerah kepadamu. Memberikan anugerah kepadamu tentang dua akhlak tersebut, yaitu al-hilm wal ana, kelembutan dan na'am kehati-hatian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita baca pada halaman ke-8 apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala. Kata beliau, fahada dalilun, maka ini adalah dalil. Hadis ini adalah dalil. Ala annal akhlaqal hamidatal fadilata. Ala annal akhlaqal hamidatal fadilata. Bahwasannya akhlak yang terpuji dan utama, mulia, takunu taba'an. Takunu taba'an. Ini dengan disukun ba'nya. Taba'an. Bisa karena itu merupakan tabiat asli seseorang. Ya. Tabiat itu suatu bahasa yang sudah diserap ya, dalam bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab. Ya, tabi'ah. Perangai asli. Ya. Perangai asli ini sulit untuk dihilangkan. Ya, sampai dikatakan la zawalil jabal min makanihi aitsaru min zawalir rajuli an tabi'ihi. Bergesernya gunung ya, dari tempatnya itu lebih mudah dibandingkan ya, bergesernya seseorang dari tabiat aslinya. Ya, dari tabiat aslinya. Nah, kalau tabiatnya baik, maka insya Allah, dimanapun dan kapanpun orang itu berada, dia baik. Barakallahu fikum. Tanpa membutuhkan banyak nasihat, tanpa membutuhkan banyak tausiah, nah, tentang suatu perkara yang dia sudah memiliki akhlak tersebut semenjak lahir, merupakan tabiat dia, maka dia sudah memiliki tabiat tersebut ya, tertanam. Ya, dengan sekuatnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi sebaliknya kalau tabiatnya jelek, ya, tabiatnya jelek, barakallahu fikum. Sekalipun sekian banyak peringatan dari Al-Quran ya, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sulit. Ya, ancaman tersebut memberikan pengaruh untuk kemudian dia berubah dari tabiat buruk tersebut. Nah, tabiatnya senang menggibai atau tabiatnya senang dengan popularitas. Sekian banyak peringatan yang disampaikan kepadanya dari bahaya al-ghibah atau bahaya hubbur riyasah, mencintai kepopuleran, kedudukan. Nah, sulit ya, untuk memberikan pengaruh kepada dirinya. Nah, walaupun bisa hilang, tetapi penuh dengan perjuangan. Karena memang tabiat aslinya seperti itu. Nah, barangkali itu. Watakunu tatabbu'an. Dan bisa pula tatabbu'an, yaitu dengan adanya upaya. Ya, tabaan itu tabiat asli, pembawaan semenjak lahir. Bahasa kita gawan bayi. Ya. Tetapi ada pula yang tatabbu'an. Tatabbu'an yaitu harus melalui usaha keras untuk dia mendapatkannya. Tabiat aslinya huburiyasah, mencintai kedudukan. Maka untuk dia meraih ketawaduan, sikap tawadu, rendah hati, itu harus dengan upaya yang sangat keras, ya, penuh dengan perjuangan, tidak mudah, ya, untuk menghilangkan tabiat aslinya yang buruk ini. Nah, barakallahu fikum. Sampai dikatakan, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, dikatakan oleh sebagian mereka, ya, bahwasannya bergesernya gunung yang demikian kuatnya, ya, dari posisi yang dia tempati, itu lebih mudah dibandingkan bergesernya seorang dari tabiat asli yang sudah dia bawa semenjak lahir. Nah, walakin at-taba'a bila syakkin ahsanu minat tatabbu. Kemudian beliau memberikan tambahan keterangan, akan tetapi, ya, tabiat asli bila syak, ya, bila syakkin, tanpa ada keraguan, ahsan, itu lebih baik minat tatabbu, ya, lebih baik dibandingkan, ya, dia berusaha untuk mendapatkannya. Jadi kedudukan orang yang memang tabiat aslinya baik, ya, tawadhu itu merupakan tabiat aslinya, itu lebih baik dibandingkan seseorang yang harus berupaya, ya, untuk dia mendapatkan tabiat tawadhu tersebut, nah, akhlak yang mulia tersebut. Kenapa demikian? Kata beliau, لِأَنَّ الْخُلُقَ إِذَا كَانَ طَبِيعِيًا صَارَ سَجِيَّةً lil insani wa tabi'atan lahu. Karena al-khuluq, akhlak, ya, karena akhlak, ya, al-khuluq, idza kana tabi'iyan, apabila itu merupakan, ya, tabiat aslinya, sara sajiyatan lil insan, maka jadilah dia pembawaan bagi seseorang, wa tabi'atan lahu, dan tabiat, ya, asli darinya atau padanya yang sulit untuk dihilangkan. Nah, nanti akan diberikan tambahan penjelasan oleh beliau. La yahtaju fi mumarasatihi ila takallufin. La yahtaju fi mumarasatihi ila takallufin. Yang tidak membutuhkan kepada mumarosah, pembiasaan. Ya. Pembiasaan, namanya pembiasaan, artinya dari awal sulit untuk langsung jadi. Harus melalui proses yang panjang untuk dia memiliki sifat yang mulia. Karena aslinya dia memiliki sifat yang buruk. Ya, sifat yang buruk. Nah, harus ada upaya untuk membiasakan diri. Nah, pertama, ya, baru sekian persen, ya, dia dapatkan. Kemudian nanti yang kedua, berikutnya bertambah, mungkin bisa turun. Ya, karena untuk melawan kebiasaan atau tabiat, ya, asli dia ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Penuh perjuangan. Pembiasaan ila takalluf. Ya, pembiasaan untuk dia bersusah payah. Ya. Bersusah payah. Nah, barakallahu fikum. Artinya kegagalan itu sudah menjadi perkara yang biasa ketika seseorang itu, nah, meraih sesuatu yang bukan dari tabiat aslinya. Wala yahtaju ila mumarasatihi ila tasannu'in. Wala yahtaju fi mumarasatihi ila tasannu'in. Dan tidak butuh, ya, untuk membiasakan tasannu', ya, ini dia harus berpura-pura, ya, atau berusaha untuk apa? Naam, mengubah, ya, mengubah. Ya. Ketika dia bertemu dengan seseorang, bisa dia baik. Tetapi tatkala dia Nah, berpisah dengan orang tersebut, kembali tabiat aslinya. Ya, ini tasannuk namanya. Ya. Nah, orang yang harus berusaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia, nah, itu tidak pada setiap kondisi. Ya, dia memiliki akhlak tersebut. Pada kondisi-kondisi tertentu saja, dan itu pun harus dengan usaha. Ya. Harus dengan apa? Dengan usaha. Walakin hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Nah. Walakin hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Akan tetapi ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya tidak setiap orang ya memiliki apa? Tabiat asli dari suatu akhlak yang mulia. Orang-orang tertentu saja yang Allah Subhanahu wa taala beri anugerah mendapatkannya. Nah, barakallahu fiikum. Wa man hurima hadza. Akan tapi barang siapa yang dihalangi dari ini, ai min au na'am man hurimal khuluqa. Ai man hurima al khuluqa an sabili at-tab. Nah. Atau hurrima ya di tasdid. Wa man hurrima hadza. Akan tadi barang siapa yang dihalangi ini, apa yang dimaksud dengan ini? Ai man hurrimal khuluqa an sabili taba. Ini barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan akhlak dalam bentuk tabiat asli ya. Dalam bentuk tabiat asli. Fa innahu yumkinuhu. Masih ada kemungkinan bagi dia. Masih ada peluang bagi dia ayyana lahu an sabilit tatabbu ya, untuk dia mendapatkan ayyana lahu untuk dia mendapatkan al-khuluq tadi ya, khuluq al-hasan tadi, akhlak yang baik tadi, an sabilit tatabbu, dengan cara dia harus berusaha. Nah, dengan cara dia harus apa? Berusaha. Nah, memang keutamaan dari Allah itu Allah berikan kepada yang Allah kehendaki saja. Tidak setiap orang mendapatkannya. Tetapi tatkala kita melihat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar. Nah, kemampuan untuk kita berbuat, maka di sana ada kesempatan bagi kita untuk harus bersusah payah tatabbu untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Nah, barakallahu fiikum. Wadzalika bitamrini wal mumarasati, dan itu dengan cara latihan. Ya, dengan cara apa latihan? Namanya latihan, apapun bentuk latihan, gagal, susah, berat, letih, payah, itu merupakan suatu yang biasa. Nah, barakallahu fikum. Apapun bentuk ya kebaikan yang aslinya tidak ada pada dirinya, ketika dia ingin mendapatkannya, itu memang butuh atamrin, pelatihan. Hari ini hanya sekian persen, besok bertambah, atau besoknya lagi bisa berkurang lagi, terus demikian. Nah, barakallahu fiikum. Wal mumarasah, dan harus ada pembiasaan. Artinya pelatihan itu tidak hanya satu, dua kali kesempatan saja. Setiap saat ketika dia dibutuhkan untuk memiliki satu sifat mulia, maka harus ada pembiasaan. Nah, dan sebuah pembiasaan ini yang apa? Butuh ketelatenan. Ya, kontinuitas. Bukan perkara sekali lagi, bukan perkara yang ringan untuk mengubah tabiat ya, yang ada pada diri kita. Tabiat asli yang ada pada diri kita. Kama sanadzuruhu insyaallah taala fima ba'du. Sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah taala fima ba'du. Pada naam perkara berikut ini. Nah, pada perkara yang berikut ini. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwasannya ya, selain adanya bentuk akhlak yang memang tabiat asli dan juga harus ada usaha untuk mendapatkannya, di sana ada keterangan dari Asy-Syaikhul rahimallahu taala bahwasannya tabiat asli itu lebih utama, lebih baik pada diri seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dari pernyataan Syekh tadi. Ketika seorang tidak memiliki tabiat asli, maka masih ada peluang. Ya. Masih ada kesempatan, kemungkinan untuk dia bisa mendapatkannya, walaupun harus dengan latihan, pembiasaan, jerih payah, dan usaha yang sangat keras. Baik. Tsumma qala rahimallahu ta'ala, wa huna mas'alatun. Dan di sini ada sebuah masalah. Beliau akan membawakan satu permasalahan berikutnya. Ya. Wahia, yaitu ayyuhuma afdal. Mana di antara dua orang itu yang mulia? Ya, yang lebih utama. Rajulun jubila ala khuluqin hamidin. Rajulun, seseorang jubila yang memang memiliki tabiat asli ala khuluqin hamidin. Dalam bentuk akhlak yang mulia. Tabiat asli dalam bentuk akhlak yang terpuji, yang mulia. Dengan wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi. Dengan seseorang yang harus dia menggembleng dirinya, yujahidu nafsah. Ya, menggembleng dirinya. Ya, namanya jihad, maka butuh apa? Ifradut taqah. Ifrad at-taqah, mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki. Dan ini tentunya jihad yang sangat berat, ya. Mujahadatun nafs, ya, berjihad melawan dirinya, ya, hawa nafsunya, melawan tabiat asli yang buruk yang ada pada dirinya untuk dia ganti dengan tabiat yang baik. Nah, mana di antara dua orang ini yang afdal? Fa ayyuhuma a'la manzilatan? Siapa di antara dua orang ini yang lebih tinggi tingkatannya, wa a'zamu ajran, dan lebih banyak pahalanya? Nah, di sini ada dua perkara. Mana yang lebih utama, lebih tinggi kedudukannya, ini yang pertama. Kemudian mana yang lebih banyak pahalanya? Ya, antara dua jenis orang ini tadi. Orang yang memang aslinya baik dengan orang yang harus berusaha untuk menjadi baik. Nah, mana yang lebih utama, mana yang lebih tinggi kedudukannya, ini satu. Kemudian yang kedua, mana yang lebih besar pahalanya? Ya, mana yang lebih besar pahalanya? Maka beliau menjawab, wa naqulu jawaban ala hadhihi mas'alati. Antum ingat ya, dua orang dengan dua apa? Dua keadaan. Ya, dua orang dengan keadaan yang ada pada masing-masing. Mana yang lebih tinggi? Ini satu kedudukannya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih banyak pahalanya? Ya, lebih besar pahalanya. Kata beliau, rahmallahu ta'ala, wa naqulu, dan kita katakan jawaban, sebagai jawaban, ala hadhil mas'alati. Ya, terhadap masalah ini. Innahu la syakka. Bahwasannya la syakka, tidak ada keraguan lagi. Anna alladhi jubila alal khuluqi akmalu. Bahwasannya orang yang memang diberi tabiat asli oleh Allah dalam akhlak yang mulia, akmal, itu lebih sempurna. Min haitsu, ya, min haitsu, dilihat dari sisi, ya, dilihat dari sisi takhallukihi bidzalik. Min haitsu takhallukihi bidzalika, dari sisi dia memiliki perangai tersebut. Ya. Jadi sisi dia memiliki perangai tersebut. Artinya perangai yang tidak hilang. Ya. Perangai yang tidak akan hilang pada dirinya. Au min haitsu wujudu al-khuluqi fihi. Jadi min haitsu takhallukuhu bidzalik. Ya, dari sisi takhallukuhu bidzalik, yakni dia memiliki tabiat asli tadi yang sulit untuk hilang. Au min haitsu wujudul khuluqi fihi. Au min haitsu wujudul khuluqi fihi. Atau dari sisi dilihat dari sisi keberadaan akhlak yang mulia itu tadi. Ya. Yang tidak akan hilang, akan sirna darinya. Nah, dari sisi ini, kalau dilihat dari sisi, ya, dawam, ya ini senantiasanya ada akhlak yang mulia tersebut, ya, pada orang ini, ya, kalau dilihat dari keberadaan akhlak yang mulia ini tadi, ini zatnya, zat akhlak tersebut, maka tentunya dia lebih akmal, lebih baik, lebih sempurna, ya, lebih tinggi kedudukannya. Nah, li'annahu la yahtaju ila ana. Li'annahu la yahtaju ila ana. Karena dia tidak butuh untuk apa? Untuk berusaha keras. Nah, wala masyaqqatin, dan juga susah payah. Nah, otomatis ketika seseorang itu dituntut untuk dia tawadhu, ya, otomatis sifat aslinya ini muncul. Ya. Tanpa dia harus belajar, tanpa harus dia mendapatkan nasihat sekian banyaknya, atau diingatkan, tidak, langsung, otomatis. Ya, ketika dituntut untuk tawadhu, muncul sendiri tawadhu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga akhlak-akhlak yang lainnya, kesabaran. Ketika ditimpa musibah, dia langsung otomatis kesabaran itu muncul. Tanpa harus dia apa, diberi nasihat untuk bersabar, atau diberi tausiah untuk dia tabah. Nah, barakallahu fikum. Ini namanya tabiat yang asli. Nah, tidak butuh untuk kemudian dia apa, bersusah payah mendapatkannya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatini wal amakin. Wala yafutuhu, dan tidak hilang, ya, akhlak yang mulia itu darinya. Fibakdil mawatin, pada sebagian keadaan, wal amakin, dan tempat. Yang seperti saya sebutkan tadi, kalau tasannu, ya, orang itu harus berusaha, ya, harus berlatih, ya, melatih dirinya. Itu dalam keadaan tertentu saja dia bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Tapi ketika dalam keadaan yang lainnya, bisa hilang. Ya, muncul aslinya. Aslinya apa? Dia tidak memiliki akhlak yang mulia tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau memang asli, dimanapun, kapanpun dia berada, tetap melekat pada dirinya. Nah, sehingga dari sini, ya, lebih utama, ya, orang yang seperti ini keadaannya. Iz anna hasanal khuluki fihi sajiyatun watabun. Mungkin anna husna atau hasan al-khuluki atau husna, nah, husna al-khuluki fihi sajiyatun watabun. It, ini manakala anna husna al-khuluk, akhlak yang mulia fihi, pada orang tersebut, sajiyatun. Nah, sajiyatun merupakan pembawaan asli, watabu'un, dan tabiat asli. Nah, merupakan sajiyah, ini pembawaan asli, watabu'un, dan tabiat asli. Fahuwa fi ayyi waqtin, ya, fahuwa fi ayyi waqtin, maka orang tersebut, fi ayyi waqtin, di waktu kapan saja, tauqahu, engkau menjumpainya, sajiduhu hasanal khuluq, engkau akan mendapati perangai yang baik padanya. Barakallahu fikum. Kadangkala ketika seorang dalam keadaan suka, nampak dia bersyukur. Tapi ketika dalam keadaan ditimpa musibah, nampak dia tidak bersabar. Berarti dalam keadaan tertentu saja dia bisa baik. Nah, tapi kalau orang itu memang diberi tabiat asli sabar dalam keadaan sesusah apapun, ya, ketika kita temui dia dalam keadaan dia suka atau duka, kesabaran itu tetap ada. Nah, tidak tersirat dari wajahnya kesedihan. Nah, yang apa? Yang mendalam. Nah, dari musibah yang dia dapatkan. Wa fi ayyi makanin talqahu, dan di tempat manapun engkau temui orang tersebut, tajiduhu hasanal khuluq. Ya. maka engkau akan mendapati orang ini memiliki akhlak yang baik. Ya. Artinya tidak ada kepentingan apa-apa di balik akhlaknya tadi, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang, tapi memang aslinya seperti itu. Tidak bisa diubah. Nah, akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Nah, dalam keadaan kapanpun dan dimanapun dia berada, dia selalu membawa akhlak tersebut. Wa ala ayyi halin dan dalam keadaan atau kondisi apapun talqahu, engkau menemui orang tersebut, tajiduhu hasanal khuluq, engkau mendapati adanya akhlak yang mulia padanya. Fahuwa, maka orang tersebut, min hadihin nahiyati, ya, dilihat dari sisi ini, ya, akmala au akmalu bila syak, ya, akmalu bila syakkin, maka dia lebih sempurna, ya, bila syakkin, tanpa ada keraguan lagi. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis orang yang pertama, ya. Ketika dilihat dari sisi apa? Dawam, yakni senantiasa ada akhlak yang mulia pada dirinya. Nah, yang tidak bisa, ya, hilang atau tidak bisa berubah dimanapun dan kapanpun dia berada, senantiasa dia bawa akhlak tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa ammal khuluqul ladzi yakunu bitatabbu'i, dan adapun akhlak alladzi yakun, yang muncul bitatabbu', dengan cara usaha, wabil mu'alajati, dan dengan cara perjuangan, mu'alajah, perjuangan melawan tabiat buruknya untuk dia ganti menjadi tabiat yang baik. Ini butuh mu'alajah, perjuangan. Wal mumarasah, pembiasaan. Nah, awit tamrini, atau pelatihan. Fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi. Nah, kalau dilihat dari sisi, ya, perjuangan dia seperti itu, fal insan, maka manusia yujaru alaihi, mendapatkan pahala, nah, min jihati mujahadati nafsih, dari sisi adanya jihadun nafs yang ada pada dirinya. Nah, seperti apa? Menggeser jabal, gunung dari tempatnya. Dan bahkan lebih berat daripada itu. Ini ungkapan, ibarah yang disebutkan oleh sebagian mereka. Nah, dari sisi ini, ya, dia mendapatkan pahala dan tentunya afdal, ya, wa a'damu ajran dibandingkan orang yang pertama, ya, dibandingkan orang yang pertama. Kalau orang pertama itu a'la manzilatan, kedudukannya lebih tinggi, ya. Adapun kalau orang yang kedua, maka dia a'damu ajran, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia terus berusaha. Sebesar usaha dia, ya sebesar itu pahala dia. Nah, barakallahu fiikum. Dan Allah Subhanahu wa taala, nah, memberikan satu kelemahan pada seseorang, tetapi juga memberikan kelebihan dari sisi yang lain. Nah, kelemahan dia tidak seperti orang yang langsung otomatis memiliki akhlak yang baik. Nah, dan dengan sebab itu dia a'la manzilatan, tapi di sisi lain dia mendapatkan pahala yang besar. Kemudiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya seseorang, ya, tetap, ya, dia mendapatkan kebaikan, ya, tetap dia mendapatkan kebaikan. Nah, yang nanti akan kita sebutkan bagaimana pengelompokan, ya, dari apa yang disebut oleh Syekh tentang keadaan orang-orang terkait dengan akhlak baik yang sifatnya bidillah, ya, asli ataukah yang terkait usaha. Lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikathiri min al-qismil awwal, akan tapi, ya, orang ini min haitsu kamalul khuluq, dari sisi kesempurnaan akhlak, ya, namanya dari namanya pelatihan, ya, untuk mendapatkan kamal al-khuluq itu tidak seperti orang yang memang aslinya dia memiliki apa akhlak tersebut. Nah, barakallahu fiik. Tidak bisa dia akan menyamai, ya, derajat orang yang memang aslinya baik. Nah, orang yang memang aslinya baik. Tetapi dari sisi pahala, dia mendapatkan pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Adanya usaha dan upaya yang besar, yang berat, ya, yang dia lakukan. Dari sisi kesempurnaan akhlak, tentunya angkos. Ya, angkosu bikathir. Ya, tentunya lebih kurang. Ya, artinya lebih banyak kekurangannya. Ya, lebih banyak kekurangannya minal qismi awal, dari jenis orang yang pertama tadi. Nah, barakallahu fiik. Jadi ada orang yang memang tabiat asli, ada orang yang memang harus usaha. Nah, kemudian beliau menyatakan, fa idza ruziqal insanu, apabila ada seseorang yang diberi rezeki oleh Allah, al-khuluqaini jami'an, ya, al-khuluqaini jami'an, dua akhlak sekaligus. Apa maksudnya? Taba'an wa tatabbu'an. Sudah tabiatnya baik, kemudian dia tatabbu'an. Dia berusaha untuk semakin menyempurnakan tabiat tersebut. Ya. Jadi tidak hanya dia taba'an saja, tetapi dia ingin menyempurnakan, ya, memperbaiki, ya, lebih dibandingkan sekedar tabiat tadi, dengan dia tatabbu'an. Ya. Berusaha untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada pada dirinya semenjak lahir tadi. Karena dalika akmal, maka yang demikian tentunya jauh lebih mulia. Ya, jauh lebih mulia. Dia memiliki sifat, ya, al-hilm, kelembutan. Ya, dalam kondisi apapun dia lembut kepada orang lain. Ya, artinya ketika dituntut untuk dia bersikap lembut, tanpa harus tasannuk berpura-pura atau dia berusaha untuk mendapatkannya. Ya, tetapi ternyata dia dengan tabiat yang mulia, yang asli ini tadi, dia ingin menyempurnakannya. Ya, maka dia butuh untuk tatabbu'. Kalau demikian keadaannya, a'la manzilatan wa a'la mu'ajran. Ya, dia kedudukannya lebih tinggi dan pahalanya lebih banyak. Nah, tentunya yang demikian ini apa? Terbaik. Ya, yang terbaik. Wal aqsamu arba'atun, sehingga, ya, pengelompokan itu ada empat, ya, jenis, kata beliau rahimallahu taala. Yang pertama, man hurrima husnul khuluq, orang yang memang dihalangi dari husnul khuluq sama sekali, la taba'an wala tatabu'an, tidak tabiat aslinya dan juga tidak ada usaha untuk dia mendapatkan husnul khuluq. Ini jenis yang pertama. Wahada syar, ini yang paling jelek. Ya, orang yang paling jelek kedudukannya. Kemudian yang kedua, man jubila alaihi walakinnahu iktasara alal jibillah. Orang yang memang diberi anugerah untuk mendapatkan husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia tadi, walakinnahu iktasara alal jibillah, akan tapi dia mencukupkan diri dengan apa yang sudah menjadi tabiat aslinya. Tidak ada tatabbu. Ya, tidak ada upaya untuk dia menyempurnakan. Ya. Barakallahu fiik. Ini jenis yang kedua. Hanya tabiat aslinya saja. Kemudian yang ketiga, al-qismu as-salis, ya, yang ketiga, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassubi. Orang yang diberi tabiat asli, akhlak yang baik, dan dia menambahkan, menyempurnakannya dengan at-takassub, dengan usaha, ya, dengan tatabbu tadi. Dan ini yang paling baik, ya, di antara empat kelompok manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, وَمَنْ لَمْ يُجْبَلْ, orang yang tidak diberi tabiat asli dengan akhlak yang baik. Lakinahu, akan tapi dia akadahu bitakassub, mendapatkannya dengan cara berusaha. Ya. Mendapatkannya dengan cara berusaha. Dan setelah kita sebutkan, mana yang lebih baik antara jenis yang keempat dengan yang kedua. Ya. Maka itu ada perincian sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah. Adapun kalau yang ketiga itu mutlakon, secara mutlak dia menduduki peringkat yang terbaik, ya, yang akmal, wa a'lam manzilatan wa a'zamu ajran, yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling banyak pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Ini fikih, ya, dari Asy-Syaikh rahimallahu taala terkait dengan keadaan seseorang ketika dia mendapatkan apa? Akhlak yang mulia ini. Falhasilu, maka kesimpulannya, binisbati lihusni al-qulub, ya, melihat, naam, atau dinisbatkan kepada husnul qulub, memandang keberadaan husnul qulub ini tadi, anna man jubila alaihi fawwa akmal, maka barang siapa yang memang diberi anugerah, ya, tabiat asli, maka dia adalah orang yang lebih sempurna. Wa amma min haitsu al-mu'anatu, adapun dari sisi kerja keras, adanya kerja keras, al-mu'anah, ya, adanya kerja keras, wal masaqqati, dan susah payah, fi tahsili husnil khuluq, untuk mendapatkan, meraih akhlak yang mulia, na'am, fa inna man akhadahu an tariqi at-takassubi falahu ajri mujahadah, maka barang siapa yang mendapatkan husnul khuluq ini tadi dengan cara at-takassub, dengan usaha, maka baginya pahala al-mujahadah. Ya, baginya adalah pahala al-mujahadah, yakni usaha yang ada pada dirinya. Nah, ini poin yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala. Nah, ini ikhwan nafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagai tambahan faedah di antara, ya, turuk, yakni cara seseorang mendapatkan akhlak yang baik, yaitu, ya, diantaranya dengan usaha, ya, atau tabu, membiasakan diri, ya. Nah, sebagaimana, ya, apa yang disebutkan, walaupun perlu dilihat apakah hadisnya sahih atau tidak, ya, ini apa yang disebutkan, na'am, al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Nah, ilmu itu didapatkan dengan usaha mendapatkannya. Ya, mendapatkan ilmu tersebut artinya ilmu tidak datang begitu saja, tetapi harus ada usaha mendapatkannya. Wal hilmu bitahallum, dan kelembutan itu didapatkan dengan cara dia pun berusaha, tanpa kemudian datang dengan sendirinya, tanpa adanya usaha. Nah, datang dengan sendirinya tanpa ada usaha. Ya, dari sini kita mengetahui, dan juga beberapa hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang harus ada usaha untuk mendapatkan sebuah akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, bergaul dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, bergaul dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena pergaulan itu, ya, barakallahu fikum, memberikan pengaruh kepada kita. Nah, pergaulan itu memberikan pengaruh kepada kita. Yang sudah kita sebutkan, nah, dalam pelajaran tarbiyatul aulad, nah, barakallahu fikum, besarnya pengaruh pergaulan pada akhlak atau agama, bahkan akidah seseorang. Nah, besarnya pengaruh pergaulan pada akhlak, agama, dan akidah seseorang. Hingga dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih fal yangdur man yukhalil. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kalau temannya baik, maka agamanya baik. Kalau temannya jelek, maka agamanya jelek. Nah, itu sudah sebuah kaidah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka di antara upaya untuk kita mendapatkan akhlak yang mulia, kita bergaul dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Kita tidak memiliki akhlak, misalnya al-ana, yaitu hati-hati dalam bersikap, tidak terburu-buru, tidak gegabah. Ini sifat yang mulia, sebagaimana sifat yang ada pada Al-Asyad Abdul Qais. Nah, selain kita berupaya melatih diri kita memiliki sifat al-anah, kita juga mencari siapa orang yang memiliki sifat ini. Kita bergaul dengannya. Dengan kita melihat bagaimana orang yang bersikap, maka akan bisa mengaruhi sikap kita. Nah, barakallahu fiikum. Ini penting, ya. Kemudian yang ketiga doa. Ya. Yang ketiga doa. Ini min aqdami al-asbab. Ya, di antara cara yang apa? Yang paling efektif untuk kita mendapatkan akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah doa yang saya nukilkan dari kitab Sahih Muslim, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis yang menyebutkan tentang doa al-istiftah. Ya, doa al-istiftah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa doa al-istiftah yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah. Kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab Sifat Sunan Nabi menyebutkan kurang lebih 11. Ya, 11 macam doa al-istiftah. Nah, di antara macam yang disebutkan oleh beliau dan juga dinukil enam yang asalnya berasal enam terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu doa yang cukup panjang, doa al-istiftah. Nanti bagi antum yang memiliki kitab Sifat Salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani bisa melihat, kalau tidak salah, doa yang kedua, macam doa yang kedua dari doa-doa istiftah. Nah, di sana dalam doa al-istiftah yang kedua, yang disebutkan sekian lafaz yang panjang. Nah, di antara salah satu lafaznya yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am wahdini li ahsanil akhlaq." Ini salah satu penggalan lafaz doa al-istiftah tersebut. Nah, bisa dibaca dalam salat sunnah atau salat wajib. "Wahdini li ahsanil akhlaq." Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Dan tidaklah bisa memberikan hidayah kepada akhlak tersebut kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan hindarkanlah aku dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Yang tidaklah bisa memalingkan, meninggalkan dariku akhlak yang jelek tersebut kecuali engkau. Kecuali engkau. Ini diantara doa untuk kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping doa-doa yang lainnya, sebagaimana dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Kama qala alaihi salatu wassalam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mungkaratil akhlak, akhlak yang mungkar. Nah, barakallahu fikum. Wal a'mal, dan juga amalan-amalan yang mungkar. Wal ahwa, dan juga hawa nafsu yang mengajak kepada kemungkaran. Ini juga diantara doa yang mungkin perlu untuk kita panjatkan agar senantiasa diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan akhlak yang mulia. Nah, di kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.